Kaulah yang ku cinta. dengan seliramu, meseneng impiku sayang. Dan aku kangen suaramu, bisik no tembang manismu. Teruso koyo ngene neng muripku, teruso sayang aku. Rauno sing ngalang-ngalangi, rauno sing rusui. Thank you. setia. Jangan kau baut luka hatiku, biarlah aku sendiri. Semakin kau obati lukaku, semakin sulit ku melupakanmu. Carilah penggantiku, carilah penggantiku. Jauh ku melangkah meninggalkan segalanya, berharap menemukan jalan baru yang indah. Namun semakin ku pergi, semakin ku rindu. Kenangan tentangmu selalu mengikutiku. Ku sadari tak ada tempat sehangat pelukanmu, meski ku coba bertahan dalam sepi. Hati ini selalu merindukanmu, tak peduli seberapa jauh ku pergi. Aku akan pulang kembali ke pelukanmu. Takkan ada lagi jarak yang memisahkan kita. Aku akan pulang ke tempat cinta sejati, di mana hati ini selalu merasa damai. Aku akan pulang kembali ke rumah kita, di mana segala rasa rindu terobati. Aku akan pulang, jangan kau ragu aku lagi. Ku tahu hanya di sanalah ku bisa merasa utuh. Seperti dulu, tak ada senyum yang mampu menenangkan hatiku. Ku tersesat dalam keramaian yang semu, namun dalam hatiku hanya ada bayangmu. Ku tahu waktu tak bisa ku putar kembali, namun ku berharap cintas. sunyi. Ku berjalan sendiri, mencari arti di balik bayang yang selalu mengikuti. Kau pernah jadi bintangku yang menerangi jalan. Namun kini aku harus pergi menemukan cahaya baru. Kutemukan cahaya di tengah gelap, membimbingku ke arah yang benar. Walau perjalanan ini panjang, aku yakin aku akan sampai. Jejak yang tertinggal, ada cerita dan pelajaran. Walau kadang terasa berat, ku percayakan pada hatiku. Kau pernah jadi bintangku yang menerangi jalan. Namun kini aku harus berdiri dengan kekuatan sendiri. Ku temukan cahaya di tanah gelap, membimbingku ke arah yang benar. Walau perjalanan ini panjang, aku yakin aku akan sampai. Aku yakin aku temukan cahaya di tengah gelap, membimbingku ke arah yang benar. Walau perjalanan ini panjang, aku yakin aku akan sampai. Saat dunia terasa membisu, aku akan mendengar suaraku. Di dalam keheningan ini, kutemukan siapa diriku. Kini aku melangkah pasti dengan cahaya yang baru. Setiap hari adalah awal untuk mengejar mimpiku. Kutemukan cahaya di tanah gelap, membimbingku ke arah yang benar. Walau perjalanan ini panjang, aku yakin aku akan sampai. Cahaya di tanah gelap membawa harapan baru. Dengan setiap langkahku, ku tahu aku akan menemukan jalanku. Aku termenung sendiri, meresapi setiap kenangan yang kau tinggalkan di hati. Meski kita kini terpisah, rindu ini takkan pudar. Dalam sepi aku berdoa agar cinta ini tak hancur. Layananmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau senyum di bibirku, mengingat setiap kata yang pernah kau bisikkan dulu. Meski kita kini terpisah, rindu ini takkan pudar. Dalam sepi aku berdoa agar cinta ini tak hancur. Layananmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini takkan pernah sirna. Dalam dinginnya malam, terukir senyum di bibirku, mengingat setiap kata yang pernah kau bisikkan dulu. Meski kita kini terpisah, rindu ini takkan pudar. Dalam sepi aku berdoa agar cinta ini tak hancur. Bayanganmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini takkan pernah sirna. Yang berlalu, aku tetap merindukanmu. Meski dunia memisahkan kita, hati ini tetap milikmu. Meski kita kini terpisah, rindu ini takkan pudar. Dalam sepi aku berdoa agar cinta ini tak hancur. Bayanganmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini takkan pernah sirna. Bayanganmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini takkan pernah sirna. Setiap bintang yang bersinar menguatkan keyakinanku bahwa suatu hari nanti kita akan bersatu kembali. Bayanganmu hadir di malam yang sunyi, mengisi ruang yang kosong di hati. Walau jarak memisahkan kita, cinta ini takkan pernah sirna. Purnama yang sama menunggu dengan setia hingga waktu mempertemukan kita. Cinta ini kan abadi selamanya. Aku pernah mencoba cinta yang tak ada kepastian, hati ini terluka berkali-kali. Namun kini aku memilih untuk pergi, jangan pernah kembali. Cukup sudah derita ini, biarkan ku sendiri tanpa bayangmu lagi. Jangan pernah kembali, lepaskan semua janji. Cinta yang kau beri hanya melukai hati. Kini mulai cerah, langkahku mantap menuju arah. Tanpamu ku temukan kekuatanku, takkan ku biarkan kau lukai lagi. Jangan pernah kembali, cukup sudah derita ini. Biarkan ku sendiri tanpa bayangmu lagi. Jangan pernah kembali, lepaskan semua janji. Cinta yang kau beri hanya melukai hati. Langkahku mantap menuju arah. Tanpamu ku temukan kekuatanku, takkan ku biarkan kau lukai lagi. Jangan pernah kembali, lepaskan semua janji. Cinta yang kau beri hanya melukai hati. Jangan pernah kembali, biarkan ku mencari bahagia yang sejati tanpa dirimu lagi. Berdiri di sini kuat dan tegar, takkan ada lagi air mata yang terbuang sia-sia. Kutemukan diriku yang sebenarnya. terdenta, kini ku bebas dari luka. Jangan pernah kembali, biarkan ku temukan bahagia yang sejati tanpa dirimu lagi. Ajari aku cara mencintai dirimu. Ku yakin kamulah yang aku tunggu. Beri mencintai dirimu agar aku yakin kamulah jawaban doaku. Ini semua tersemuda yang di aku cara mencintai dirimu. Ku yakin kamulah yang aku tunggu. Beri mencintai dirimu agar aku yakin